Setangkai bunga yang tumbuh di taman mulai berputih indah warnanya. Hasrat hatiku ingin memetik bila saatnya tiba. Tak berkesan ini diriku ditinggal pergi dengan membawa kenanganku. Ini harapan kandaslah sudah tiada maaf dan ampun bagiku. Derai air mataku.